Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, membahas kesalahan-kesalahan yang seringkali dilakukan oleh para orang tua di dalam mendidik putra-putri mereka. Di pertemuan yang terakhir, kita telah ambil beberapa kesalahan. Di antaranya, sebagian orang tua lebih memprioritaskan penampilan fisik pada diri anak daripada sisi agama atau akhlaknya. Maka insya Allah di pagi hari ini kita akan lanjutkan. Kita akan ambil setidaknya 4 kesalahan dalam mendidik yang kerap kali terjadi, yang kerap kali dilakukan oleh orang tua, baik itu disadari atau tidak disadari oleh mereka. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim Hamad hafizahullahu ta'ala, kesalahan yang ke-11 kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-mubalaghah fi ihsani dhon bil aulad, berlebihan dalam berprasangka baik kepada anak-anak. Jadi perhatikan, bukan berprasangka baik kepada anak-anak, tapi berlebihan dalam berprasangka baik kepada anak-anak. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan Syekh terhadap poin ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Fada'adul aba yubaligh fi ihsani dhanni bi auladih. Sebagian ayah, sebagian orang tua berlebihan dalam berprasangka baik kepada anak-anaknya. Fatajiduhu la yas'alu anhum, maka engkau akan dapati mereka tidak pernah bertanya tentang keadaan anak-anaknya. Wala yatafaqadu ahwalahum, dia tidak pernah mencari tahu bagaimana keadaan anak-anaknya. Karena tadi dia berhusnudzon, berprasangka baik, ya insya Allah anak saya bisa dilepas, ya insya Allah anak saya bisa mandiri. Ya. Wala ya'rifu syai'an an ashabihim. Bahkan lebih daripada itu, orang tua tidak mengetahui sedikitpun tentang siapa teman dari anak-anaknya. Gak tahu dia siapa, dengan siapa anaknya berteman. Wadzalika li farti thiqatihi bihim. Ini semua karena sikap terlalu percaya kepada anak. Ini menurut Asy-Syaikh rahimahullah taala adalah sikap yang keliru. Ketika orang tua terlalu percaya, menganggap anaknya sudah dewasa, menganggap anaknya sudah bisa mandiri, dilepas begitu saja. Tidak tahu dengan siapa anaknya bergaul. Tidak mencari tahu apa yang dilakukan dalam keseharian anak-anaknya. Apa yang terjadi di sekolah. Apa yang terjadi dengan teman-teman bermainnya. Ini merupakan kekeliruan yang sering kali terjadi pada orang tua. Kemudian kata beliau, fatarahu la yaqbalu adlan wala sarfan fi auladih. Maka Anda akan dapati keengganannya untuk menerima saran atau kritikan yang berkaitan dengan tingkah laku anak-anaknya. Ya, karena sudah percaya bahwa anaknya adalah anak yang baik, anaknya adalah anak yang sopan. Ketika ada orang yang memberi kritikan, memberi berita, oh Pak maaf, anak Bapak tadi di sekolah melakukan ini dan itu, ya, melakukan kenakalan seperti ini dan seperti itu, tidak mau menerima dia, ya, tidak mau menerima, karena apa? Terlalu percaya dengan anaknya. Kata beliau, faiza waqa'a auladuhu au ahadu minhum fi baliyah au inharafa an jadati sawiyah thumma nabbahul ab nubihal ab an dzalik bada'a yudafi anhum. Apabila ada kesalahan atau penyimpangan yang terjadi pada si anak, tentu tanpa sepengetahuan bapaknya, kemudian si bapak dikasih tahu, diberitahu, maka apa yang dilakukan? Bada'a yudafi anhum. Dia malah melakukan pembelaan terhadap anaknya. Dan ini kasus sering sekali terjadi. Ya. Di sekolah misalnya. Anak itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia bersama bapak-bapak, ketika dia bersama bapak dan ibunya, bisa jadi dia tidak menunjukkan kenakalannya. Ya. Bertingkah laku, sopan, menjaga tutur katanya. Kenapa? Karena bapak dan ibunya ada di sisi dia. Jadi anak yang manis di hadapan kedua orang tuanya. Tapi begitu dia luput dari pengawasan bapak dan ibunya, bisa jadi dia ya merasa bebas. Kemudian melakukan kenakalan demi kenakalan. Ya. Maka bagi orang tua, hendaknya ketika dia menerima khabar dari siapapun itu, dari gurunya atau siapapun orang yang memberikan khabar tentang kenakalan anaknya, jangan dia buru-buru membela anaknya. Ah, gak mungkin anak saya melakukan hal seperti itu. Ini mesti salah gurunya. Jangan. Ya. Gak mungkin anak saya melakukan seperti itu. Antum yang salah lihat, mungkin anak orang lain. Ini kata Syekh Rahimahullah Ta'ala merupakan kesalahan yang sering terjadi pada sebagian orang tua. Bahkan lebih ekstrim daripada itu kata beliau, وَيَلْتَمِسْ أَلْمَعَذِرْ لَهُمْ وَيَتَّهِمُ مَنْ نَبَّهُ أَوْ نَصَّحَهُ بِالتَّهْوِيرِ وَالتَّعَجُّلِ وَالتَّدَاخُلِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِ. Bahkan lebih daripada itu. Ya. Kalau dia tidak mau menerima laporan, itu masih mending. Tapi lebih daripada itu, dia malah menuduh orang yang mencoba memberikan masukan. Orang yang melaporkan kelakuan anaknya. Orang yang mencoba memberikan nasihat. Dia tuduh ya sebagai orang yang suka mengintimidasi. Ya. Wat ta'ajjul, demikian juga menuduh orang tersebut tergesa-gesa. Ya. Wa tadakhul fi ma la ya'ni, dan suka ikut campur dengan urusan orang lain. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya. Orang itu bagus dia mau memberikan laporan tentang anak-anak kita. Karena tidak mungkin kita mengawasi anak-anak kita 1x24 jam. Selama 24 jam kita terus menerus, ya. Apa dipasang CCTV? Ya. Sehingga kita bisa mengawasi anak-anak kita. Pasang CCTV di sekolah, pasang CCTV yang terkoneksi dengan HP kita. Kan tidak. Enggak mungkin kita bisa mengawasi anak-anak kita selama 24 jam. Maka ketika ada orang yang memberikan laporan, ya kita terima. Kita terima. Jangan buru-buru ditolak. Karena merasa bahwa anak-anak kita adalah anak yang baik. Dan ini kejadian bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Seringkali orang tua tidak terima kalau anaknya ya dilaporkan bahwa anaknya melakukan sekian kenakalan. Malah gurunya yang dimarah-marahi. Akibatnya apa, bapak dan ibu-ibu? Orang gak mau lagi ngelaporin. Tidak mau lagi melaporkan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya sudah. Wong kaya kalau melaporkan ini ke orang tuanya malah saya kok yang dimarahin. Ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja dia berkelahi dengan teman-temannya. Biarkan saja dia kurang ajar terhadap gurunya. Biarkan saja dia membuli teman-temannya. Silahkan, terserah. Kenapa? Karena kalau saya laporkan ini kepada orang tuanya, malah saya yang dimarahi. Ya. Ini satu kesalahan yang perlu diseriusi oleh para orang tua. Ya. Hendaknya ketika dia mendengar atau mendengar laporan, dia selidiki benar atau tidak yang disampaikan oleh ya gurunya. Ya. Yang pertama, ketika kita menyerahkan anak-anak kita kepada guru di sekolah, ini menunjukkan bahwa kita percaya kepada guru tersebut. Ketika guru memberikan laporan, maka kita harus terima. Ya. Kemudian selidiki, tabayun dengan anaknya, apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Intinya jangan serta-merta menolak kabar yang diberikan oleh orang lain tentang kelakuan anak-anak kita di luar. Ya. Ini kesalahan yang diingatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Jadi poin yang ke-11 adalah jangan berlebihan dalam berprasangka baik kepada anak-anak. Ya. Memang anak-anak itu ada saatnya dia harus diberi kepercayaan, tapi jangan berlebihan sehingga ketika ada yang memberikan laporan negatif langsung kita tolak. Karena bisa jadi hal tersebut benar-benar terjadi pada anak-anak kita. Perkara yang ke-12, kata beliau hafizahullah taala, al-mubalaghah fi isaati dhanni bihim. Terlalu berburuk sangka kepada mereka. Kalau yang pertama tadi terlalu berbaik sangka. Terlalu husnudzon. Ya. Adapun yang kedua, yang sebaliknya, terlalu berburuk sangka kepada si anak. Wa hadza naqidus sabiq. Maka ini adalah lawan dari poin yang sebelumnya. Fahunaka man yusi'u dhon bi auladihi wa yubalig fi dhalika mubalaghatan takhrujuhu an tawrih. Maka sebagian orang tua berburuk sangka kepada anak-anaknya. Saking berburuk sangkanya sampai keluar dari batas kewajaran. Apa-apa salah. Ya, apa-apa enggak betul. Fatajiduhu yattahimu niyatahum wa la yasiku bihim albattah wa yusha'iruhum bi annahu khalfahum fi kulli saghiratin wa kabirah. Maka anda akan dapati orang tua semacam ini menuding anak-anaknya memiliki niatan yang buruk. Anak itu selalu buruk di mata orang tuanya, tidak ada baik sedikit pun. Ya. Wala yasiku bihim batta, sama sekali tidak diberi kepercayaan, tidak percaya sama sekali dengan anaknya, dan selalu mengancam si anak bahwa segala kesalahan anak kecil atau besar akan mendapatkan hukuman, ya, duna anna yataghada an syai'in min hafawatihim wa zalatihim, tanpa mau ambil peduli, tanpa mau ambil pusing bahwa yang mereka lakukan hanyalah kekeliruan atau sekedar ketergelinciran saja. Ya, menjadi orang tua yang terlalu perfeksionis, anaknya tidak boleh salah, apa-apa selalu diawasi, tidak pernah diberikan kepercayaan sedikit pun. Ya, ini akan menyebabkan anak tidak memiliki rasa percaya diri, menjadi anak yang penakut. Ya. Kalau yang pertama tadi, anaknya malah terlalu pede. Kenapa? Karena selalu dibela oleh orang tuanya. Kalau ini, anaknya menjadi anak yang penakut, anak yang minder, karena apa-apa takut salah, selalu diancam oleh kedua orang tuanya. Ya. Maka hendaknya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di posisi yang pertengahan. Ya. Tidak terlalu percaya, tidak terlalu memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, demikian juga tidak terlalu berburuk sangka. Ya, moderat, berada di tengah-tengah. Terkadang anak-anak itu memang perlu kita berikan kepercayaan. Ya. Namun di saat yang lain, perlu benar-benar kita awasi. Ya. Jadi hendaknya orang tua benar-benar memahami kedudukan mereka. Jangan sampai terlalu berhusnuzon, terlalu berbaik sangka kepada si anak, dan demikian juga jangan sebaliknya berburuk sangka, terlalu berburuk sangka kepada si anak. Qala hafizahullah ta'ala, kemudian yang ke-13, dan ini yang insya Allah akan kita bahas dengan lebih panjang lebar, at-tafriq bainahum, membeda-bedakan anak. Nah, ini satu kesalahan yang juga sering terjadi di kalangan orang tua. Dia punya beberapa orang anak, tapi perlakuannya tidak sama. Perlakuannya berbeda-beda. Ya. Ada anak, apa istilahnya, Bang? Anak yang selalu anak emas, ya. Anak emas bapaknya, ada yang dianak emaskan. Selalu diberikan apa yang dia inginkan. Selalu diberikan fasilitas yang mendukung dia. Sementara anak-anak yang lain tidak diperlakukan dengan sama. Ya, dicuekin, tidak diperhatikan kondisinya seperti apa. Ya, ini adalah kesalahan yang sering kali terjadi di kalangan orang tua. Nah, sekarang kita tanya kepada orang tua. Antum itu ingin semua anaknya berbakti atau tidak? Tentu semuanya menjawab, kita ingin anak-anak kita semuanya berbakti kepada kita. Kita tidak ingin di antara anak kita, punya anak 5 misalnya, kita tidak ingin di antara 5 ini cuma satu saja yang berbakti kepada kita, yang lainnya durhaka. Kita ingin semuanya berbakti kepada orang tuanya, baik orang tuanya itu masih hidup, ketika dia berusia lanjut, bahkan ketika dia telah meninggal dunia, dia ingin agar semuanya itu berbakti kepada dia. Oleh karena itu orang tua pun harus menyadari, kalau dia ingin semua anak-anaknya berbakti kepada dia, maka dia harus adil kepada anak-anaknya tersebut. Ya. Satu diberi, semuanya harus diberi. Tidak boleh hanya satu saja yang diberi, yang lainnya hanya nonton saja. Bahkan sebagian para ulama, ya, mengatakan bahwa min asbabi, ya, uquq alwalidain adamul adl fil aulad. Sebagian ulama mengatakan termasuk sebab terbesar, perhatikan, termasuk sebab terbesar durhakanya anak kepada kedua orang tuanya karena ketidakadilan orang tuanya kepada anak-anaknya. Hati-hati, ini bukan masalah sepele. Ya, ketika orang tua tidak berbuat adil, akibatnya apa? Kelak ketika dewasa akan berbeda perlakuannya anak-anak tersebut kepada orang tuanya. Kata beliau hafizahullah taala, fatajidu minan nas man yufarriq baina auladihi. Anda akan dapati bahwa sebagian orang membeda-bedakan anaknya. Wala ya'dilu bainahum bisawiyah. Dia tidak berbuat adil kepada mereka. Sawa'an kana dzalika madiyan aw ma'nawiyan. Baik itu secara materi maupun secara maknawi. Secara materi, ya dengan fasilitas yang dia berikan, sudah ada diskriminasi antar anak-anaknya. Ya. Demikian juga secara maknawi. Dari sisi perhatian dan kasih sayang, dia beda-bedakan antara anak-anaknya tersebut. Fahunaka man yufarriq baina auladihi fil ataya wal hadaya wal hibat. Maka di sana ada orang tua yang membeda-bedakan anaknya dari sisi pemberian. Ya. Pemberian hadiah dan juga hibah. Ada anak yang diberi ya alat tulis yang bagus. Sementara yang lain tidak diberi atau bahkan diberi alat tulis yang kurang baik. Ada anak yang diberi pakaian yang bagus. Yang lainnya tidak diberikan hal yang sama. Ya. Wa hunaka man yufarriq bainahum bil mulatafah wal mizah wa ghairi dzalik. Dan ada pula yang membeda-bedakan anak mereka dari sisi kelemah lembutan atau ketika bercanda dan yang selainnya. Ada anak yang selalu disayang, selalu ditanya gimana keadaannya. Ya. Kalau sama abinya ya, diajak bercanda terus, ditimang-timang, ya, diajak main sama abinya, akrab sekali. Tapi sebaliknya anak-anak yang lain, ketika abinya pulang, sikap abinya dingin. Ya. Assalamualaikum. Nah, udah, gitu aja. Kalau yang lainnya, ahlan, langsung dipeluk, dicium. Sementara kepada yang lainnya tidak diberikan perlakuan yang sama. Ya. Kalau anak yang kesayangan dia ngajak bercanda, abinya ketawa-ketawa. Anak yang kecil, anak yang apa, yang disayangi oleh abinya ini, kalau mengeluarkan apa joke, lelucon begitu, abinya ketawa. Tapi kalau anak yang lain coba melucu, abinya dingin. Ya. Kalau yang lain dia ketawa terbahak-bahak, ha lucu, lucu, lucu sekali. Tapi kalau yang lain, ya, dingin. Ya. Ini juga sikap yang tidak baik. Ini termasuk sikap membedakan antara si anak. Jadi perbedaan kepada anak itu bukan hanya dari sisi materi saja, dari sisi pemberian, tapi juga dari sisi kasih sayang, keakraban. Ya, memang kita orang tua ini harus benar-benar berusaha keraslah kalau misalnya ingin mendapatkan anak-anak yang sukses dunia akhirat, harus benar-benar kerja keras kita. Dalam masalah keadilan pun harus usaha keras. Jangan sampai muncul image di mata anak-anak kita bahwa kita itu tidak adil kepada mereka. Ya. Tidak adil kepada mereka. Ya. Nanti dia protes, wah yang disayang si fulan aja, saya gak pernah dapat perhatian. Ya. Apa akibat dari sikap ini? Kata beliau, mimma yughiru sudura ba'dihim ala ba'd. Perkara ini akan menimbulkan sikap cemburu di dada anak-anak mereka. Ya, di dada mereka. yughiru suduru ba'dihim ala ba'd, cemburu satu sama lain, ya. Wa yatasabbabu fi syuyu'i al-baghdha bainahum, demikian juga ini akan menimbulkan sikap saling membenci di antara mereka. Saling membenci, kamu kan anak kesayangan ayah, sedangkan aku anak buangan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya black sheep of the family, kambing hitamnya keluarga, selalu disalahkan, tidak pernah mendapatkan perlakuan baik dalam keluarga, ya. Jadi jangan salah, pertikaian antara anak-anak itu bisa jadi sebab kemunculannya dari orang tua. Karena si A selalu disayang, yang lainnya cemburu. Nanti kita akan ceritakan, ya, ini terjadi pada keluarga seorang nabi. Bukan hanya keluarga biasa, terjadi di keluarga seorang nabi. Kecemburuan antara anak-anaknya. Insya Allah nanti kita ceritakan. Wa yab'atsu 'ala nufurihim wa tanafurihim, dan juga akan memunculkan kerenggangan dan jauhnya hubungan antar mereka. Jadi anak-anak tuh enggak akrab dengan saudaranya. Ya. Renggang, saling membenci. Dan ini tidak hanya terjadi ketika mereka masih dalam naungan orang tuanya. Bahkan lanjut sampai mereka dewasa, lanjut sampai mereka tua, lanjut sampai mereka beranak cucu. Padahal saudara, padahal kakak adik, saudara kandung, ya, saudara kanduang, ya. Tapi karena ketika dulu mendidik, bapak ibunya gak adil, ketika mereka tua, renggang hubungan antara adik kakak ini. Gak mau tahu, padahal tinggal satu kota, tidak mau tahu keadaan saudaranya. Ya. Yang salah siapa? Orang tuanya. Karena tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Ya. Sekarang beliau akan menunjukkan kepada kita bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut. Qala hafizahullah ta'ala. Wa min mazahiri tafriq bainal awlad ma tajiduhu inda ba'dil aba' haitsu yakhussu ahadu abna'ihi al-kibar bimaghlaq minal mal wa yashtari lahu qit'atal ard wa rubbama banaha lahu duna hajatin ila dhalik. Termasuk contoh pembedaan antar anak yang sering kita dapati pada sebagian orang tua. Dia memberikan sejumlah besar uang khusus bagi anaknya yang sudah dewasa. Jadi dia punya beberapa orang anak. Ada anaknya yang sudah dewasa. Ya. Wa yashtari lahu qit'atan al-ard. Dia membelikan sebidang tanah untuk anak tersebut. Bahkan terkadang sampai membangunkan rumah untuknya. Ya. Fa idza qila lahu wa ma nasibus shighar wal banat, kalau ditanya mana bagian untuk anak-anak yang kecil dan bagian untuk anak-anak perempuan, qala ash-shighar nu'tihim idza kabura, anak-anak kecil itu nanti akan kita beri setelah mereka dewasa. Wal banat yatazawwajna wa yakfihinna al-azwaj al-ma'unah al-mu'nah. Ya. Kalau yang kecil nanti baru akan saya kasih ketika dia sudah dewasa. Kalau anak perempuan ini nanti akan menikah, maka keadaan dia akan dicukupkan oleh suaminya. Ya. Barubbama a'ta ba'dal aulad wa mana'a ba'dahumul akhar. Bahkan sering terjadi pula dia memberikan kepada sebagian anak yang lain tidak diberi. Aw zawwaja ba'dahum dunal akhar ma'a annal sin mutaqaribah. Atau dia, ya, bentuk ketidakadilan tersebut, dia menikahkan sebagian anak-anaknya tapi tidak mau menikahkan anaknya yang lain. Ya, padahal usianya berdekatan. Wal hajatu wahidah, dan kebutuhannya pun sama. Walakinnahu yufarriqu bainahum lihawa fi nafsihi. Akan tetapi bapaknya itu membedakan hanya karena hawa nafsunya belaka. Ya. Jadi sebagian diberi, sebagian tidak, tanpa ada hajat. Ya. Hajatnya sama, tapi yang satu diberikan. Ini sama-sama sudah usia nikah. Ya, sudah siap untuk menikah. Tapi yang satu demikian dipermudah urusannya untuk pernikahan tersebut. Digelontorkan uang untuk pesta pernikahannya, dimudahkan urusannya. Sedangkan yang satunya kamu urus sendiri. Urus sendiri saja. Ya. Dibedakan perlakuannya antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ya. Bisa jadi kata beliau, bisa jadi hal ini karena hawa nafsu si bapak, ya. Karena dia memang ingin seperti itu, bersikeras ingin seperti itu. Auli anna hadza min tilka zaujah al-athirah indahu wa dzalika min az-zaujah allati laisa laha wuddun fi qalbihi. Atau bisa jadi karena putra yang satu lahir dari istri yang dia sayangi, sementara putra yang lain dari istri yang kurang dia sukai, yaitu dari pelaku poligami. Ya. Jadi seorang yang melakukan poligami juga harus adil. Anak itu dari istri yang manapun harus tetap dia perlakukan sama. Baik itu dari istri yang lebih dia cintai, karena tidak mungkin menyamakan rasa cinta, ya, antara para istri. Jadi baik itu anak dari istri yang lebih dia cintai maupun dari istri yang kurang dia sukai. Tapi pada si anak tetap harus adil. Satu diberi, yang lain juga diberi. Bahkan walaupun sudah cerai, ya, sudah cerai dengan istrinya, tapi anak itu tetap anak dia, tetap berada dalam tanggungannya dia. Nah, kalau misalnya dari istrinya yang sekarang dia punya anak, kemudian menikah butuh biaya dan dia berikan biaya tersebut, demikian juga kepada anaknya dari istri yang sudah dia ceraikan, tetap sama, tetap harus dia berikan hak yang sama, jangan dia beda-bedakan. Ya. Kata beliau, wala syakka anna hadha at-tasarruf batil yunafil adla bainal awlad. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perbuatan yang batil, yang menghilangkan rasa keadilan di antara anak-anak. Ya. Pasti cemburu di anak-anak itu. Kalau enggak diperlakukan sama oleh orang tuanya, pasti cemburu. Anak-anak kita tuh bisa mikir, ya. Bisa merasakan perbedaan kasih sayang, perbedaan perhatian dari orang tuanya. Ya, mereka bukan benda mati, bisa paham apa yang sedang dilakukan oleh orang tuanya. Paham perilaku kedua orang tuanya. Kata beliau, "Famanil ladzi yadman li hadzal rajul ayyaisha hatta yakbur abna'uhu as-sighar." Maka siapa kira-kira yang menjamin bahwa sang ayah ini masih hidup ketika anaknya yang kecil tadi sudah dewasa? Ya. Kan tadi dia mengatakan apa? Ya udah, anak-anak ini nanti kalau mereka sudah besar baru saya kasih. Yang dewasa saya kasih rumah, yang kecil-kecil tidak saya kasih. Kenapa? Karena mereka masih kecil. Maka ditanyakan oleh Syekh di sini, siapa yang jamin kamu itu akan tetap hidup sampai mereka dewasa? Kalau misalnya sekarang kamu meninggal dunia, ya, maka anakmu yang dewasa mendapatkan rumah, yang masih kecil dapat rumah tidak? Tidak dapat rumah. Tidak dapat rumah. Terjadi diskriminasi di sana. Kemudian kata beliau, wa man alladhi yadman lahu annahum sayaishuna hatta yakbur. Ya. Dan siapa pula yang menjamin bahwa dia akan tetap hidup sampai anak-anaknya dewasa. Wa manilladzi yatman lahu annahu sayastamir ala ginahu wa yasarihi hatta yakburu. Dan siapa pula yang menjamin bahwa Anda selalu dilimpahi kecukupan dan kondisi lapang sampai anak-anak Anda besar? Enggak ada yang menjamin. Ya. Bisa jadi kita sudah memberikan perhatian kepada anak yang paling besar, diberikan fasilitas demikian rupa, anak-anak yang masih kecil belum kita kasih, tapi kita bangkrut. Kemudian kita bangkrut. Ya, tidak bisa lagi memberikan hak yang sama kepada anak-anaknya. Maka terjadilah diskriminasi di sini. Anak yang besar sudah dapat rumah beserta fasilitasnya, sementara anak-anak yang kecil ya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan kebangkrutan dari bapaknya. Ya. Thumma innal banat lahunna haqqun walau tazawwajna. Kemudian diingatkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, anak-anak perempuan, maka mereka itu tetap memiliki hak meski mereka sudah menikah. Jadi tidak ada beda, mereka juga punya hak untuk mendapatkan apa yang diberikan kepada ya, anak-anak yang lain. Dan ini bukan warisan. Kalau warisan memang ada perbedaan. Seorang laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Perempuan mendapatkan setengah bagian laki-laki. Tapi tidak dengan apa ya, dengan pemberian. Ya. Jadi jangan disalahpahami bahwa hadiah atau pemberian juga dibagi dua. Enggak. Kalau warisan iya. Tapi kalau pemberian sama. Ya. Sekarang beliau akan memberikan solusi bagaimana agar kita bisa adil dalam memberikan hak anak-anak kita. Qala falladhi yaliku bil walid idza a'ta ahadan min auladihi syai'an ay yu'tiya al akharin mithlah. Maka solusinya, sebaiknya orang tua itu jika dia memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, hendaknya dia berikan juga kepada yang lain. Ya. Au ayyadkhurahu lahum. Atau dia sisihkan. Dia tabungkan, ya. Misalnya dia memberikan uang kepada anaknya yang sudah besar 10 juta. Sedangkan yang lain masih kecil. Kalau diberikan uang segitu akan disia-siakan. Maka disisihkan terlebih dahulu. Disisihkan terlebih dahulu. Kalau mereka sudah sama-sama dewasa, mereka sudah sama-sama besar, sudah bisa bertanggung jawab dengan uang yang diberikan oleh orang tuanya, kasih semua. Ya. Ada 10 juta uangnya, anaknya ada 5, kasih 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Misalnya bapaknya baru dapat warisan dari kakeknya. Dia mau bagi ya kepada anak-anaknya. Nilai yang dibagi 10 juta. Anaknya ada 5, sudah kasih 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ya. Tapi ternyata anaknya ada yang masih kecil. Maka yang besar dikasih langsung tunai 2 juta, yang lainnya ditabung, disisihkan. Tapi harus tahu bahwa ini adalah bagian si kecil. Ya. Begitu dia sudah bisa pegang uang, begitu dia sudah bisa memanfaatkan harta tersebut, baru dikasih. Ini baru namanya adil. Ya. Bukan yang besar saja dikasih, yang kecil tidak dikasih. Tetap disisihkan jatahnya. Aw ayyaktuba ala hadza al-mu'ta annahu akhadha kadza wa kadza. Atau bisa juga dia tulis bahwa anak yang satu ini sudah diberikan jatah sekian dan sekian. Ya. Dicatat. Oh, bahwa si fulan sudah dikasih. Sudah dikasih. Berarti nanti si fulan kalau sudah seumur dia dikasih juga. Dicatat. Fa imma ayyakuna dainan alaihi. Ya. Atau dihitung pemberian tersebut sebagai hutang. Au yuhsa min haqqihi minal mirats ba'da wafatil walid. Di mana hutang tersebut akan diperhitungkan ketika pembagian warisan. Jadi karena dia sudah dikasih 2 juta, maka nanti bagian warisan dia dikurangi 2 juta. Tidak mendapatkan lagi. Ya. Lantas kemana bagian yang 2 juta dibagikan kepada anak-anak yang lain? Karena dia sudah mendapatkan haknya ya sebelum bapaknya meninggal dunia. Fadzalika la yunafil adl. Maka dengan demikian tidak menafikan keadilan, ya. Ini tidaklah menafikan keadilan karena semuanya sudah dibagi rata. Ya. Ini berkaitan dengan keadilan. Jadi hendaknya kita berikan hak anak-anak kita, berikan pemberian hak pemberian kepada anak kita itu secara merata. Kalau satu dikasih, yang lain pun dikasih. Kemudian satu hal yang mungkin terbetik di hati kita, bagaimana? Kan kebutuhan anak-anak itu berbeda. Ada yang sudah sekolah di SMA, ada yang sudah kuliah, ada yang masih SD. Dan terkadang ada anak yang sakit, butuh biaya, terpaksalah orang tuanya menginfakkan hartanya lebih daripada yang lain. Maka apakah kalau kondisinya seperti ini harus sama antara anak? Ya. Mari kita dengar penjelasan beliau. Hafizahullah Ta'ala. Ya. Kama la yunafi al-adl aidan ayyutiya ba'dal awlad ma yahtajuhu min ilajin aw nafaqatin dirasiyah. Ya. Tidaklah menafikan keadilan ya bagi anak-anak dengan memberikan apa yang mereka butuhkan seperti pengobatan atau biaya pendidikan. Ya. Ya, jadi untuk hal-hal seperti ini, untuk pengobatan, biaya pendidikan, maka ini menyesuaikan dengan hajatnya. Ya, anak yang sakit butuh biaya, ya, kita berikan pembiayaan terhadap apa? Biaya perawatannya. Nah, ketika kita mengeluarkan biaya perawatan bagi anak yang sakit ini, apakah wajib juga kita mengeluarkan biaya yang sama untuk anak yang sehat? Jawabannya tidak. Disesuaikan dengan hajatnya. Siapa yang membutuhkan, dialah yang diberi. Karena anaknya sakit butuh biaya pengobatan, maka infakkan harta kita untuk yang sakit saja. Kalau yang sehat tidak perlu diberi. Ya, jadi jangan salah paham. Ya. Nanti kalau si fulan sakit anaknya sakit masuk rumah sakit di opname ternyata membutuhkan biaya 10 juta. Ya. Akhirnya anak yang sehat pun dikasih 10 juta. Bukan. Ya. Bukan seperti ini. Ya. Adil itu kalau kita berniat untuk memberikan hadiah. Ah si fulan aku belikan rumah. Ya. Anakku yang pertama mau aku berikan rumah. Nah, ini enggak boleh. Semuanya harus dibelikan. Anak yang pertama mau saya belikan baju baru, yang lain pun harus diberikan. Ya. Tapi kalau yang sifatnya hajah, memang kebutuhan dia, seperti anak tersebut sakit butuh biaya pengobatan, maka berikan sesuai dengan hajatnya. Yang tidak punya hajat tidak perlu diberikan. Au ayashtariya lahu sayaratan idza kana muhtajan laha. Demikian juga memberikan kendaraan bermotor apabila itu dibutuhkan. Ya. Beliau di sini mengatakan mobil, karena kalau di Saudi itu jarang orang pakai motor. Ya. Beliau dari Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu jarang orang pakai motor. Ya kalau di kita diberikan kendaraan bermotor. Kalau anaknya butuh kendaraan bermotor untuk kuliah, ya, untuk kesana kemari melakukan aktivitasnya, tidak apa-apa dibelikan. Yang kecil-kecil tidak perlu dibelikan. Disesuaikan dengan hajahnya. Ya. Wa hakadha yu'ti kulla man ihtaja ila syai'in minan nafaqah aw nahwiha. Ya. Demikian juga dia berikan kebutuhan-kebutuhan ya yang disesuaikan dengan hajahnya. Ya, dia berikan nafkah sesuai dengan hajahnya. Ya. Kalau ada yang butuh dikasih, yang tidak butuh tidak dikasih. Ya. ولا يلزمه إذا أعطى أحدا من أولاده على نحو ما مضى أن يؤتي الآخرين في وقت نفسه. Maka untuk kebutuhan-kebutuhan seperti ini, hajat-hajat seperti ini, tidak wajib bagi orang tua untuk memberikan hal yang serupa di waktu itu juga. Amal atiyah wal hibah allati takunu li ghairi hajah haitsu yakhussu biha ba'duhum duna ba'd fadzalika mimma yunafil adl. Akan tetapi kata beliau, hadiah-hadiah, pemberian-pemberian yang diberikan tanpa adanya hajah, ya, di mana dia hanya mengususkan sebagian di atas sebagian yang lain, maka inilah yang disebut menafikan keadilan dari anak-anak. Ya, jadi harus bisa kita membedakan mana yang hajah, yang kebutuhan, mana yang sifatnya hanya atiyah, pemberian saja, tanpa ada sebab anak tersebut diberi. Ya. Nah, untuk lebih mendetil tentang permasalahan keadilan ini, karena banyak kasus terjadi di antara orang tua ketika mereka tidak berbuat adil kepada anak-anaknya, maka menimbulkan kecemburuan. Ya, maka kita akan bacakan dalil-dalil dan penjelasan para ulama bagaimana harusnya bersikap adil kepada anak-anak. Kita akan nukilkan ucapan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala dalam risalah beliau Fi Tarbiyatil Abna, yang membahas tentang bersikap adil. Kata beliau, al-adlu bainal awlad fil hibat, bersikap adil kepada anak-anak dalam pemberian. Wa min thamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil adl fil hibat allati tu'ta lil awlad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam pemberian kepada anak-anak. Wa in kana hadzal amru bil adl fil hibat alal istihbab inda jumhurin ulama illa anna fariqan minal ulama qad aujabah. Walaupun bersikap adil kepada anak-anak di dalam pemberian tersebut, menurut mayoritas para ulama hukumnya hanya mustahab saja. Hukumnya hanya mustahab saja. Tapi ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Jadi memang mayoritas pendapat para ulama sifatnya hanya mustahab saja, tidak wajib. Kalau memberikan hadiah kepada anak-anak itu tidak wajib hukumnya diberikan kepada semuanya, mustahab saja. Tapi di sana ada para ulama yang mewajibkannya. Disebutkan oleh beliau seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mewajibkan adil dalam pemberian kepada anak-anak. Demikian juga Imam Ishaq bin Rahowiyah, Ishaq bin Rahowiyah juga mewajibkan hal yang demikian. Apa dalilnya? Karena beliau dalilnya adalah apa? Bima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis An-Nu'man ibn Bashir. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Qala a'tani abi atiyatan. Ibuku, bapakku, kata Nu'man. Bapaknya Nu'man siapa, Lutfi? Bapaknya Nu'man siapa? Pak Maswir. Bapaknya Nu'man siapa? Bapaknya Nu'man siapa? Ini kan hadisnya dari An-Nu'man. Bapaknya Nu'man siapa? Perhatian gak? Abu Mirza. Bapaknya Nu'man siapa? Nu'man bin siapa tadi kita sebutkan? An-Nu'man bin Bashir. Bapaknya Bashir. Ya. Bapaknya Bashir. Kata beliau, a'tani abi atiyatan. Kata beliau, bapakku memberikan sebuah hadiah, sebuah pemberian. Faqalat umratu bintu Ruhawah, la arda hatta tushhid, hatta tushhida nam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umrah bintu Rawahah, salah satu istrinya Bashir yang lain, ya, mengatakan, aku tidak akan ridho sampai engkau mempersaksikan pemberian ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi istrinya menuntut ini. Kok yang dikasih cuma Nu'man saja? Anak-anakku enggak dikasih. Ya. Dia enggak ridho sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan, ya, pemberian tersebut. Ya, jadi pemberian Bashir kepada An-Nu'man. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bashir pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni a'taitu ibni min Umrah bintu Ruhawah atiyatan. Fa'amaratni an ushidaka ya Rasulullah. Ya. Aku memberikan, ya, pemberian, dan Umrah bintu Ruhawah, ya, memerintahkan aku agar aku mempersaksikan di hadapanmu ya Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'taita sa'ira waladik mithla hadza? Apakah engkau memberikan kepada seluruh anak-anakmu pemberian yang sama? Ditanya oleh Rasulullah, apakah semuanya diberi dengan pemberian yang sama? Qala la. Maka Bashir mengatakan tidak. Tidak semuanya diberikan pemberian yang sama. Qala fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan berbuat adillah antara anak-anak kalian. Ya. Faraja'a faradda atiyatah. Maka Bashir pun, ya, kembali dan dikembalikan pula pemberian yang telah dia berikan. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mempersaksikan pemberian tersebut. Ya. Beliau mengatakan fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya. Asal dari perintah itu wajib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah di antara anak-anak kalian, maka yang diperintahkan beliau ini hukumnya wajib. Artinya wajib memberikan, ya, hal yang sama kepada anak-anak kita. Ya. Jadi wallahu taala a'lam bisawab, walaupun jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa sifatnya adalah sunnah saja berbuat adil tersebut, tapi yang lebih kuat wallahu taala a'lam adalah wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mempersaksikan. Kalau sifatnya cuma sunnah mustahab saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saya mau saja mempersaksikan. Ya. Tapi Nabi enggak mau jadi saksi pemberian tersebut. Bahkan apa? Fattaqullah. Ya, takutlah kau kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya, ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya, ya, dalam memberikan hadiah itu sama kepada anak-anak tersebut. Satu hal pula yang diingatkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala, yakni Syekh Mustafa Al-Adawi, bahwa untuk pemberian memang harus adil. Tapi yang namanya cinta dan kasih sayang itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa terkadang orang tua itu ada saja anaknya yang lebih dia cintai. Ya. Anaknya yang lebih pintar, anaknya yang lebih sopan, lebih santun, lebih hormat kepada orang tua, tentu ini akan mendapatkan, ya, kecintaan yang lebih. Ya. Sama kayak orang poligami. Walaupun dari sisi materi dia bisa memberikan hak yang sama, rumah yang sama, kendaraan yang sama, tapi dari kecintaan mesti ada yang lebih dia cintai, yang lebih dia condong padanya. Demikian juga pada anak-anak kita. Tidak diingkari oleh Asy-Syaikh rahimahullah, hafizahullah, bahwa pasti ada anak yang lebih kita cintai. Ya. Kata beliau, al-waladul muti, al-musalli, as-sa'im, al-bar biwalidai, khairun wa afdal min as-safi, at-ta'is, al-asi, al-aq. Anak yang taat, anak yang selalu sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, berpuasa, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, tentulah lebih baik, lebih afdol daripada anak yang bodoh, anak yang nakal dan bermaksiat serta durhaka kepada orang tuanya. Tidak bisa kita pungkiri, ada anak-anak yang lebih daripada anak-anak yang lain. Walakin alal walid alla yubaligh fi izhari hadhihi almahabbah wa madbu'atiha illa li'illatin minal ilal. Akan tetapi walaupun dia mencintai salah satu dari antara anak-anaknya tersebut, tidak boleh bagi orang tua untuk terlalu menampakkan kecintaannya, ya, atau menampakkan apa yang mengikuti kecintaan tersebut. Ya, kalau namanya cinta itu di hati. Tapi yang mengikuti cinta tersebut bisa dari sisi pemberian, dari sisi dia menunjukkan kasih sayangnya. Illa li illatin minal ilal. Kecuali ada sebabnya. Ka'ayyakula li abna'ihi fulanun ahsan minkum dikaunihi yusolli wa yasum. Fa'ina idin qad yahmiluhum hadal qaul wa hadal sana ala akhihim ala salati wa siyam. Ya. Contohnya, boleh bagi dia menunjukkan kecintaan dan kebanggaan dia dengan mengatakan, si fulan itu lebih baik dari kalian karena dia sholat, dia puasa. Maka dengan ucapan bapaknya ini akan membuat saudara-saudaranya itu termotivasi. Karena pujian bapaknya, saudara-saudaranya akan lebih bersemangat untuk mengerjakan kesolehan sebagaimana saudaranya tadi. Ya. Au ka qawli ar-rajuli musajjian ba'dha abna'ihi akhuka fihi khairun wa akhuka fadilun min al-fudala. Ya. Atau boleh saja dia menyemangati sebagian anak-anaknya. Seperti tadi mengatakan bahwa kakakmu ini orangnya masya Allah, adabnya baik, akhlaknya baik, ya, dengan tujuan apa? Agar anak-anak itu bisa meniru sebagai motivasi terhadap anak-anak yang lain. Ya. Maka dengan kondisi yang seperti ini boleh, ya, boleh. Kemudian kata beliau, walakin la yanbaghi an tahmiluhu hadhihi al-mahabbah az-za'idah 'ala dhulm wa 'ala al-jawr wa 'ala bahs al-huquq wa idlali sa'ir al-aulad wal-banat. Akan tetapi tidak boleh kecintaan ini menyebabkan dia melakukan kedzaliman, melakukan ketidakadilan kepada hak anak-anaknya atau merendahkan anak-anaknya yang lain. Tidak boleh melecehkan anak-anaknya yang lain. Harus perhatikan kita, ya. Boleh kita membanggakan sebagian anak di hadapan saudara-saudaranya untuk memotivasi, tapi bukan untuk merendahkan anak-anak yang lain. Ya. Bedakan motivasinya. Motivasinya kita itu adalah untuk menyemangati mereka, bukan untuk merendahkan yang lain. Kata beliau, fa inna, ini satu hal yang perlu kita ingat. Wa inna mujarrada mahabbati ar-rajuli li ba'di banihi akthar min ba'dihi tughiru suduril abna, tughiru sudural abna al-akhirin. Karena rasa cinta saja Jangan dulu bicara tentang pemberian-pemberian itu. Rasa cinta saja, ya, yang ditampakkan seorang ayah kepada sebagian anaknya lebih banyak daripada kecintaannya kepada yang lain, akan membuat cemburu anak-anak yang lain. Wa kadzalika iqbalur rajuli ala ahadi abnaihi yamli'u sudura ikhwanihi huznan wa hamman bal hiqdan wa adawatan fi katsirin minal ahyan. Bahkan tidak hanya cemburu saja, tidak hanya sekedar cemburu. Seseorang lebih menerima anaknya dibandingkan anak-anaknya yang lain, ini akan memenuhi dada saudara-saudaranya dengan rasa sedih, rasa gelisah, rasa iri, hasad, dan permusuhan. Ya. Mayoritas keadaannya seperti itu. Kalau bapaknya menunjukkan kecintaan yang lebih kepada anak-anaknya, maka anak-anak yang lain akan memenuhi hati mereka dengan kebencian. Ya. Coba lihat sekarang, kita akan Syekh membawakan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini terjadi di keluarganya seorang nabi. Ya. Di keluarganya seorang nabi. Siapa nama bapaknya Nabi Yusuf? Ah, Paranggo. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Zakaria. Ah, siapa yang punya jawaban yang lain? Yakub alaihissalam. Naam. Ini terjadi pada keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, ya, mengisahkan kisahnya Yusuf. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ya. Saudara-saudaranya Yusuf mengatakan Yusuf dan saudaranya, ya, jadi Nabi Yakub itu punya beberapa orang istri. Nah, Nabi Yusuf dan saudara laki-lakinya ini dari satu istri. Disebutkan namanya oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, namanya Rahil. Namanya Rahil. Bahasa kerennya Rahel. Rahel, ya. Nah, ini yang lahir dari rahimnya Rahil itu Yusuf dan saudara laki-lakinya, namanya Bunyamin. Ya, Benjamin. Joseph and Benjamin kalau dalam bahasa Alkitab. Ya. Nah, ini Nabi Yakub itu lebih kelihatan oleh di mata saudara-saudara Yusuf bahwa Nabi Yakub itu lebih memperhatikan mereka berdua ini. Yusuf dan Bunyamin ini lebih diperhatikan. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ingatlah ketika saudara-saudara Yusuf mengatakan bahwa Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh bapak kita daripada diri kita. Wa nahnu usbah, padahal kita ada kelompoknya, ya. Kita berkelompok banyak. Apa kata mereka? Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, lihat, dia memvonis bapaknya ketika lebih cinta kepada Yusuf dan adiknya, mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kami ini berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Tidak hanya itu. Tidak hanya sampai di situ saja kecemburuan mereka. Ya. Tidak hanya sampai mengatakan bapaknya dolal, bapaknya sesat. Apa kemudian kata mereka? Uqtulu Yusufa awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Maka bunuhlah Yusuf. Lihat, kecemburuan terhadap kasih sayang orang tua melahirkan sikap ekstrim dari saudara-saudaranya. Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Awitrahu, atau lemparkan dia, buang dia. Ardhan yakhlu lakum wajhu abikum, jauhkan dia dari bapak kita. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, Dan setelah kita lakukan itu, maka hendaknya kita berubah menjadi orang-orang soleh. Jadi mereka ingin membunuh atau membuang jauh-jauh Yusuf dari bapaknya, setelah itu tobat. Ya. Setelah itu tobat. Tapi syahidnya apa? Syahidnya di sini bahwa mereka melakukan hal tersebut sampai ingin membunuh Yusuf atau membuang dia jauh dari bapaknya karena kecemburuan, karena kasih sayang yang berbeda yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam kepada anak-anaknya. Fanzur kaifa wasafu abahum bidolal. Maka perhatikan bagaimana mereka mensifati bapaknya dengan kesesatan. Dibilang, ya, inna abana lafi dolalim mubin. Ya, bahwa bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Undur kaifa fakkaru wa ila ayyu haddin ta'amaru. Perhatikan apa yang mereka pikirkan dan sampai batas apa mereka ingin melakukan sesuatu. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu arda. Bunuhlah Yusuf atau buang dia jauh-jauh. Ya. Sampai kepada batas ini yang terjadi pada saudara-saudaranya Yusuf karena kecemburuan mereka. Ya. Lima ra'au iqbala abihim ala Yusuf aradu ayyakhlu lahum wajhu abihim walau biqatli Yusuf. Karena melihat ya penerimaan bapaknya yang lebih kepada Nabi Yusuf, mereka pun ingin memalingkan wajah, ya memalingkan kasih sayang bapaknya tersebut dengan cara membunuh Nabi Yusuf. Hadza kulluhu limujarradi hubbi Yaqub li Yusuf alaihi wassalam. Hal ini hanya disebabkan kecintaan Yakub yang berlebihan kepada Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub tetap berbuat adil. Nabi Yakub tetap memberikan ya, perhatian atau memberikan fasilitas yang sama kepada anak-anaknya. Tapi tetap kelihatan bahwa beliau lebih cinta kepada Nabi Yusuf sehingga menimbulkan kecemburuan kepada saudara-saudaranya. Yang sampai membawa saudara-saudaranya tersebut ingin membunuh atau membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Hubbun lam yakun ma'ahu jawrun wala dhulmun. Sekedar cinta yang tidak disertai dengan perbuatan zalim. Hubbun makzufun min indillah fi qalbi rajulin mu'min. Kecintaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hati seorang laki-laki yang beriman. Tapi tetap saja menimbulkan hal yang demikian. Maka bagaimana dengan ketidakadilan yang benar-benar tampak nyata? Maka bagaimana dengan keadilan, ketidakadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh anak? Maka bisa jadi akibatnya jauh lebih ekstrim daripada sekedar membunuh atau membuang saudaranya. Maka hati-hati orang tua, ya, para orang tua hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai nampak ketidakadilan antara ya orang tua antara anak-anak kita. Ya. Demikian juga dalam memberi hukuman. Jadi bukan dalam memberi hadiah saja, memberi hukuman. Sebagian orang tua kalau anaknya satu dari anaknya itu melakukan kesalahan, bisa jadi dia beri hukuman yang berat. Sementara kepada anak-anak yang lain dia peringan hukuman tersebut. Ya. Ini juga harus adil dalam memberi hukuman, memberi konsekuensi dari penyimpangan yang mereka lakukan. Tidak boleh berat sebelah dalam memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Intinya, ya selalulah kita berupaya seadil mungkin dalam ya memperlakukan anak-anak kita. Intinya berusahalah. Walaupun memang ada kecondongan cinta kita kepada salah seorang di antara mereka, tapi coba jangan tampakkan kepada yang lainnya. Itu satu hal yang lumrah terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam. Bukan hanya kepada kita, terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam. Satu hal yang lumrah. Tapi tolong jangan ditampakkan, ya. Jangan terlalu ditampakkan kepada anak-anak kita karena akan menimbulkan kecemburuan yang akan mengakibatkan sekian banyak kerusakan pada anak-anak kita. Ya. Ini adalah perkara yang ketiga yang kita ambil. Termasuk kesalahan orang tua adalah tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Kita tutup pertemuan kita dengan kesalahan yang keempat, ya, ke-14 kalau dari awal, barang siapa yang mengikuti dari awal, ini adalah kesalahan yang ke-14 yang dibawakan oleh beliau. Qala hafizahullah taala at-tasakhut bil banat. Yang ke-14, murka dengan lahirnya anak perempuan. Wahada qabla ayyakuna khalalan fi tarbiyah wa khalalun fil aqidah. Perkara ini, yaitu murka dengan lahirnya anak perempuan, selain merupakan kesalahan dalam mendidik, dalam pendidikan anak, juga menunjukkan kerusakan dalam akidah. Jadi masalahnya bukan dalam tarbiyatul abna saja, dalam pendidikan anak. Tapi kalau ada ayah, ada seorang ayah murka, tidak suka dia dengan kelahiran seorang bayi perempuan, maka cacatnya bukan dalam pendidikan saja, tapi dalam akidahnya. Ya. Kata beliau, fa ba'dun nas idza razaqahullahu banatan au razaqahullahu bintan tasakhud biha. Sebagian orang, sebagian ayah, kalau dia dianugerahi seorang anak perempuan, dia murka. Wadaqa dar'an bimuqaddimiha. Ya. Tangannya tidak menyambut gembira dengan kelahiran bayi tersebut. Wala syakka anna hadha as-sani' min a'malil jahiliyah wa akhlaqi ahliha. Maka tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini merupakan praktek jahiliyah, ya, min a'malil jahiliyah wa akhlaqi ahliha, dan akhlak masyarakat jahiliyah. Orang jahiliyah dulu, ya, di masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak suka dengan kehadiran anak perempuan. Mereka tidak suka dengan kehadiran anak perempuan. Kalau anak perempuannya lahir, merah wajahnya, murka. Bahkan sampai hati sebagian di antara mereka menguburkan bayi perempuan tersebut hidup-hidup. Ya. Alladzina dhammahumullahu azza wa jalla fi qawlih. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencela mereka di dalam firman-Nya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka memerahlah mukanya dan dia menjadi sangat marah. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Dan dia pun menyembunyikan dirinya, lari dari masyarakat, disebabkan buruknya berita yang disampaikan padanya. Ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia bimbang apakah dia akan tetap memelihara anak tersebut dengan menanggung rasa malu, atau malah dia kuburkan ke dalam tanah dengan hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Ini keadaan orang-orang di masa jahiliyah. Ketika mendapatkan khabar bahwa yang dilahirkan adalah seorang bayi perempuan, langsung merah wajahnya, murka. Ya. Zaman dulu belum ada USG. Taunya anak itu laki-laki perempuan ketika lahir. Maka ketika anaknya lahir, langsung murka dia. Kemudian bingung, menjauh dari masyarakat. Ya. Dia bingung apakah akan memilih menanggung rasa malu karena apa, dilahirkan untuknya seorang bayi perempuan, atau dia akan menguburkannya hidup-hidup. Ini keadaan masyarakat jahiliyah di masa itu. Mereka malu kalau punya anak perempuan. Wa ma asbaha al-laila bil barihah. Falau zarat ahadu mustasfayat. Nah, falau zarat ahadun mustasfayat al-biladah fi biladil muslimin. Nah. Dan keadaannya di masa ini masihlah tetap sama. Walaupun apabila seseorang berkunjung ke rumah-rumah sakit bersalin di negeri-negeri kaum muslimin, kemudian melihat fi wujuhil ladzi wulida lahum banat, melihat wajah sebagian ayah yang mendapatkan bayi perempuan, waraqabat kalamuhum, kemudian dia dengarkan ucapan-ucapan orang tua tersebut, wasirat ahwaluhum inda ikhbarihim bidzalika, ya, la wajadta tuwafiqan ajiban. Kemudian dia dengarkan, dia bandingkan keadaan orang tua atau ayah di masa sekarang ini dengan ayah di masa jahiliyah, maka niscaya dia akan mendapatkan persamaan yang mengherankan. Watatabaqa ghariban, watatabaqan ghariban baina hal kathirin min haula wa halil jahiliyin alladhi qassallahu alaina amrahum. Maka dia akan mendapatkan keadaan yang sama antara keadaan mereka dengan keadaan masyarakat jahiliyah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang perkara mereka. Ya. Ya, walaupun tidak terlalu ekstrim seperti dahulu sampai membunuh anak perempuannya, tapi terkadang muncul di sebagian kita ketika lahir anaknya perempuan, ya perempuan, ya sudah punya anak perempuan, besoknya hamil lagi, ya perempuan lagi, ya walaupun tidak seksi masyarakat jahiliyah, tapi rasanya berat punya anak perempuan itu. Ya, wa fi ba'dil mustashfayat qad yaktashifuna ma bi rahmil mar'ah qabla wiladah ibral ash'ah as-sautiyah. Di sebagian rumah sakit bersalin, sebelum persalinan, keadaan bayi di rahim ibunya bisa diketahui dengan alat USG. Faiza kana ma fihi fir rahmi dzakaran fi rahimi dzakaran basyiru. Apabila yang ketahuan bahwa di rahim ibunya itu adalah seorang bayi laki-laki, maka mereka bergembira. Wa in kana unsa aqsaru barubbama azau iyadan billah. Ya. Tapi sebaliknya kalau diketahui bahwa bayi yang dikandung adalah bayi perempuan, mereka pun kecewa dan bersedih. Na'udzubillah. Fatasakhut albanat amrun khatirun wa fihi iddatu mahadir. Maka murka karena diberi bayi perempuan ini adalah bahaya. Ya, perkara yang sangat berbahaya dan di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus diperingatkan. Yang pertama, annahu i'tiradun ala qadarillahi azza wa jal. Yang pertama, murka karena ya diberi bayi perempuan ini merupakan penentangan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang diberikan kepada kita itu sudah menjadi ketentuan Allah. Ya, laki-laki perempuan sama saja. Itu semua adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita menentang apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anna fihi raddan lihibbatillah badalan min syukriha wa kafa bidzalika ta'arrudan limaqtillah. Ya. Bahwa ini merupakan penolakan terhadap pemberian dari Allah. Ya. Yang harusnya dia syukuri. Maka ini akan mendatangkan kemurkaan dari Allah. Ya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur terhadap apa ya Lain syakartum, apabila kalian bersyukur maka niscaya aku akan tambah. Namun apabila kalian kufur, ya, maka sungguh azabku sangat pedih. Sehingga tidak bersyukur dengan pemberian bayi perempuan ini akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat kepada orang yang lain. Antum beruntung diberikan bayi perempuan. Saudara kita sebagiannya bertahun-tahun tidak diberi keturunan. Bahkan berusaha keras agar mereka bisa punya anak. Melakukan inseminasi, ya, periksa kesuburan sampai inseminasi. Ya. Demikian upaya mereka. Sebagian teman mengkhabarkan kepada kami bahwa biaya inseminasi agar bisa dibuahi itu rahim istrinya mencapai sampai 60 juta biayanya. Ya. Sementara kita alhamdulillah suami istri diberi kesuburan, ya, sekali proses langsung terisi. Walaupun diberikan bayi perempuan harus bersyukur. Ya, tidak boleh kemudian melakukan apa terasa berat di hati kita menerima bayi perempuan tersebut. Ya. Itu adalah nikmat yang Allah berikan. Nanti ada bagiannya kita akan bahas bagaimana keutamaan memiliki anak perempuan. Jadi anak perempuan itu bukan kehinaan tapi keutamaan. Yang ketiga, ya, pelanggaran yang terjadi di dalam penolakan kepada anak perempuan, annahu tashabbu bi akhlaqi ahli jahiliyah. Ini termasuk meniru akhlak jahiliyah, di mana mereka benci sekali kalau dapatkan anak perempuan. Maka jangan kita meniru akhlak mereka, ya, dengan menolak keberadaan anak perempuan. Yang keempat, annahu dalilun ala safah wal jahl wal khalal fil aql. Ini menunjukkan kebodohan, kedunguan dan ketidakcerdasan. Ya. Enggak bisa diatur anak atau anak perempuan. Ya sudah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, annahu tahmilun lil mar'ah ma la tutiq. Fa ba'duhum yaghdhabu 'ala al mar'ah bi mujarrad ityanihim ityaniha bil unsa. Membebani wanita di luar batas kemampuannya. Sebagian laki-laki itu murka kepada istrinya karena hanya bisa memberikan anak perempuan. Ini lucu ini. Mereka marah kepada istrinya, oh, kamu itu cuma bisa melahirkan anak perempuan. Wa ma alima annahu huwa sabab law kana yaqil. Ya. Dia tidak sadar bahwa sebab anak perempuan itu di dirinya sendiri. Perempuan itu cuma nampung. Bibitnya dari siapa? Dari bapaknya. Ya, bibitnya dari bapaknya. Kenapa wanita yang disalahkan? Ya, dasar kamu hanya bisa memberikan anak perempuan saja. Mas, bibitnya dari siapa? Saya cuma nampung, ya. Ya harusnya perempuan jawab begitu sama suaminya. Kalau disalahin hanya bisa memberikan anak perempuan. Ya. Kalau dia memperlakukan wanita, ya. Ini kata beliau, herannya kalau anaknya laki-laki dia yang bangga, lihat anakku laki-laki. Tapi kalau anaknya perempuan disalahin istrinya, hanya bisa memberikan anak perempuan. Harusnya dia konsisten, ya. Laki-laki perempuan bibitnya itu dari sang suami, ya. Dan yang terakhir kata beliau yang keenam, anna fihi ihanah lil mar'ah, ya, wa hafwan fi min qadriha. Ya. Di dalamnya terdapat penghinaan dan perendahan derajat bagi para wanita. Apa bedanya laki-laki dan wanita? Ya. Kita saja lahir dari rahim seorang wanita. Lantas kenapa kok berat punya anak wanita, anak perempuan? Kita ini lahir, ya, disusui, dibesarkan, dirawat oleh siapa? Oleh wanita. Ya. Oleh wanita. Lantas enggak ada alasan buat kita untuk, ya, benci atau murka atau tidak suka punya anak wanita. Ya. Jadi ini adalah beberapa hal, ya, yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai murka atau tidak senang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang bayi perempuan. Tapi saya yakin ya ini sudah mulai menipis. Ya, semuanya sudah teredukasi dengan baik. Anak laki-laki dan anak wanita itu sama. Tidak ada bedanya. Jangan sampai muncul ketidaksukaan. Kalau yang dilahirkan laki-laki dia bangga, dia bergembira. Kalau yang dilahirkan itu bayi perempuan, dia kemudian bersedih dan berduka karena perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah target kita selesai. Ya, bisa mengambil 4 kesalahan yang banyak terjadi di kalangan orang tua. Yang pertama, berlebihan dalam berprasangka baik kepada anak-anak. Kemudian berlebihan dalam berburuk sangka kepada mereka, itu sebaliknya. Yang ketiga, membeda-bedakan anak. Dan yang keempat, tidak suka atau benci apabila dilahirkan untuknya seorang bayi perempuan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna. Kita cukupkan pelajaran kita di siang hari ini sampai di sini. Insyaallah, dengan seizin dari Allah, di minggu kedua bulan Desember, bulan depan, kita akan membahas tentang kaedah-kaedah pemberian nama anak. Ya, judulnya itu kesalahan orang tua dalam memberi nama anak. Insyaallah besok kita bahas. Satu hari penuh itu membahas bagaimana kaedah memberi nama anak yang benar. Ya. Ya siapa tahu kan, walaupun antum sudah punya anak, nanti ada anaknya lagi. Ya. Jadi sudah bisa mengetahui bagaimana cara memberikan nama anak yang benar. Biiznillahi ta'ala, dengan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi lahuna. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Apabila ada keliruan dalam penyampaian, kami minta maaf dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang benar datangnya dari Allah, dan apa yang keliru datangnya dari diri kami sendiri dan dari syaitan. Dan kami mohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau ada yang dari Ummahat, biasanya ada pertanyaan. Oh ya, ada pertanyaan, mungkin perlu juga kita sampaikan di sini. Bagaimana hukumnya membelikan boneka untuk anak-anak? Ya, boneka. Ya, hal ini sudah dijawab oleh para ulama. Kalau boneka itu tidak berbentuk makhluk secara utuh, ya, maka diperbolehkan. Ya, contohnya dia kuda, tapi tidak ada matanya atau kepalanya tidak utuh. Ya, maka yang hal demikian diperbolehkan. Ya, adapun yang benar-benar persis sama dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal yang demikian tidak diperbolehkan. Kalau benar-benar persis, benar-benar, ya, kayak sekarang yang dimainin anak-anak itu apa? Boneka Barbie. Itu udah persis sekali dengan manusia. Bahkan bisa diperlakukan sama. Bisa disisiri, diganti-ganti bajunya, bentuk badannya juga sama. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Maka yang demikian dilarang. Ya, termasuk gambar, atau termasuk patung, atau bentuk pahatan yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya boneka dibentuk seperti itu tanpa ada wajah, ya, apalagi itu nanti dipergunakan untuk perempuan biasanya untuk mengedukasi mereka agar punya rasa cinta, rasa sayang, maka hal yang demikian tidak dipermasalahkan insyaallah ta'ala. Dan ini adalah fatwanya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya. Ada lagi pertanyaan, ya, yang disampaikan melalui WhatsApp. Bagaimana dengan media video pengajaran bagi anak? Ada makhluknya. Ya. Kalau dia formatnya seperti video gambar, gambar manusia kita ini di video, contohnya modul untuk berwudu, ada manusianya. Ini enggak apa-apa. Ya. Ini hanya menukilkan saja, menukilkan dari apa namanya? Apa yang terjadi kemudian dipindahkan ke media. Ini enggak jadi masalah. Tapi kalau kartun bentuknya digambar, ini termasuk larangan apa? Termasuk gambar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau media pembelajaran seperti video wudu, cara salat, orangnya di kamera, itu enggak jadi masalah. Sebagian ikhwan terlalu ekstrim dalam masalah ini. Padahal para ulama itu sangat luas pembahasan, sangat luas dalam masalah ini, sangat apa namanya bertoleran. Antum bukalah YouTube, lihat di sana banyak para ulama videonya. Mau siapa? Syekh Fauzan ada, ya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ada, ya para masyayikh Al-Ghudayan ada, mereka tampil di video. Ya, jadi masalah. Jangan ekstrim kemudian mengatakan bahwa yang pakai video itu adalah hizbi. Apa kaidah antum? Para ulama saja berlapang dada dalam masalah ini, bahkan mereka tampil. Ya. Kalau mereka mengatakan, oh itu ulama nggak tahu di kalau di kamera, bagaimana nggak tahu kameranya di depan di foto close up? Kalau memang itu tidak boleh, mereka akan menolak. Tapi mereka tetap tampil, ya di televisi. Kalau di Saudi Arabia setiap habis sholat Jumat itu para mufti-muftinya Saudi itu tampil di televisi. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Fauzan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kadang live, kadang siarannya live, kadang tidak live. Rekaman. Nah, ini masalah. Kita harus open minded, terbuka pikiran kita, jangan cepat. Ya. Jadi kembali bahwa media-media semacam itu diperbolehkan. Ya. Tapi jangan sampai dibumbui dengan musik-musik, ya. Sekedar media pembelajaran saja. Mungkin ini yang bisa kita jawab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.